Air hujan semua menambah kepedihan. Hujan pun turun semakin deras, begitu juga air matanya. Dia menangis mengenang matamu, jangan ditangisi kisah yang lalu. Sudah suratan ini tak jadi, jangan sesalkan lagi. Jangan ditangisi kisah yang lalu.